Dan ketika telah datang sholat, maka beliau meninggalkan itu semua dan bersegera untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mualif rahimahullahu taala menyebutkan 3 buah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musa qala haddatsana Mahdi ibnu Maimun an Hisham ibni Urwah an abihi qala sa'atu Aisyah radhiyallahu anha, maka an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitih, qalat yakhshifu na'lahu wa ya'malu ma ya'malu ar-rajulu fi baitih. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, telah menceritakan kepada kami Musa, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Mahdi ibnu Maimun dari Hisham ibnu Urwah an abihi dari bapaknya. Bapaknya adalah Urwah ibnu Zubair, saudara dari Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana ibu dari keduanya adalah anak dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, yaitu Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq. Qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata Urwah ibn Zubair, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Naam, yang mana beliau berarti saudarinya Asma bintu Abi Bakar, sehingga Urwah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala di sini bertanya kepada siapa? Khalahnya, kepada bibinya dari pihak ibunya. Beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitih. Apa yang biasa dilakukan? Apa yang biasa dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Qalat, maka beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjawab, yakhshifu na'lah wa ya'malu ma ya'malu ar-rajulu fi baitih. Beliau biasa melakukan diantaranya adalah yakhshifu, menambal, memperbaiki atau merapikan sandalnya. Karena zaman dahulu diantaranya sandal terbuat dari apa? Kulit. Sehingga ketika bolong atau ketika sobek, di situ butuh untuk dijahit atau ditambal. Yakhsifu na'lah, beliau menambal sendiri dengan kedua tangannya sandalnya. Qala wa ya'malu ma ya'malu ar-rajulu fi baiti. Dan beliau juga mengerjakan apa yang biasa dikerjakan seorang laki-laki di rumahnya. Menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukan beliau sebagai afdalul khalq, manusia atau makhluk yang paling mulia, seorang nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu, yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau di dalam rumah, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau adalah seperti manusia biasa yang lainnya. Beliau mengerjakan pekerjaan rumah, membantu pekerjaan yang dikerjakan oleh keluarganya. Di antaranya adalah yakhsifu na'lah, beliau menambal sendiri enam sandalnya. Demikian pula hadis yang selanjutnya semakna dengan hadis ini. Qala haddatsana Ishaq qala akhbarana Abdullah ibnul Walid an Sufyan an Hisham an abihi qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sanadnya sama, bertemu pada Hisham ibnu Urwah an abihi dari bapaknya Urwah ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala an, qala sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitih. Apa yang biasa dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Qalat, beliau menjawab, ma yasna'u ahadukum fi baitih, yaitu apa-apa yang biasa dilakukan, yang biasa dikerjakan salah seorang di antara kalian di dalam rumahnya. Tidak ada bedanya. Beliau sama seperti kalian. Setelah beliau, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menyebutkan secara umum, kemudian beliau menyebutkan secara khusus sebagai bentuk permisalan atau contoh-contoh yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Qala yakhsifun na'la wa yarqa'u tsauba wa yakhita. Beliau terkadang memperbaiki sandal, wa yarqa'u tsaub, sama maknanya menambal, menjahit atau memperbaiki pakaian, atau juga bisa membersihkan pakaiannya. Wa yakhit, dan beliau juga menjahit. Naam, dengan tangannya sendiri. Ini diantara beberapa pekerjaan dan amalan yang tidak sungkan-sungkan dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam meringankan beban keluarganya di dalam rumahnya. Dan tentu ini menunjukkan tentang ketawaduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hadis yang ketiga. Qala haddatsana Abdullah, qala haddatsani Muawiyah ibn Shalih an Yahya ibn Sa'id an Amrah qila li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, madza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitih, apa yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Qalat, kana basharan minal bashar yafli thawbah wa yahlibu syatah. Beliau menjawab, beliau adalah manusia dari manusia biasa. Naam, mengerjakan apa yang kalian kerjakan, seperti yang kalian lakukan di rumah kalian. Yafli thawbah, terkadang beliau merapikan atau membersihkan naam pakaiannya. Wayah libu syatah, dan juga terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memeras naam kambingnya, memerah susu kambingnya dengan kedua tangan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Itu semua tidak menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin itu dianggap rendah atau hina oleh sebagian orang. Maka ini menunjukkan tentang sikap rendah diri yang ada pada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Asy-Syarih rahimahullahu taala menjelaskan, qala fi hadhil ahaditsis tsalatsah bayanu makana alaihin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi baitihi minal qiyam bil khidmati allati yaqumu biha afradu ashhabi. Maka di dalam hadis-hadis yang tiga ini, semuanya dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, karena beliaulah ya yang merupakan salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang apa-apa yang biasa dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, dari membantu memberikan pertolongan allati yaqumu biha afradu sahabah, yang biasa dilakukan oleh masing-masing para sahabatnya. Qala min khasfin na'l wa raq'is tsaub wa halbis syah wa nahwi dzalik. Di antaranya adalah menambal sandal, menjahit pakaian, dan juga memeras susu kambing. Beliau memiliki hewan peliharaan. Ketika telah enam datang waktunya untuk memerah, beliau akan memerahnya sendiri, tidak menyuruh orang lain. Wa nahwi dzalik, dan yang lainnya dari pekerjaan-pekerjaan rumah. Wala yastankifu min khidmatil baiti abadan wa huwa afdalul khalqi alaihi salatu wassalam. Dan beliau tidak menahan diri untuk memberikan bantuan kepada keluarganya yang ada di dalam rumah selama-lamanya. dalam keadaan beliau adalah makhluk yang paling mulia alaihi salatu wassalam. Qala wa hadhihi al-as'ilatu allati tuwajjahu ma'a ilmi sahabati anna ar-rasul alaihi salatu wassalam afdalul makhluqati 'alal itlaq fayuriduna an ya'lamu halir rasul alaihi salatu wassalam ya'malu fi baitihi kama ya'malun nas al-akharun am annahu yatamayyazu fil bait wa yatarafa'u an hadhihi al-a'malil haqirah allati yaqumu biha. Maka ma'ilmi sahabah disertai dengan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha, ini tentunya mereka para sahabat paham, sangat betul-betul paham bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam adalah makhluk yang paling mulia secara mutlak, sehingga mereka ingin mengetahui, ingin mencari ilmu. Apakah Nabi alaihi salatu wasallam itu mengerjakan apa yang biasa dikerjakan oleh manusia yang lainnya di dalam rumah, atau yatamayyaz fil bait, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kekhususan sendiri di dalam rumahnya? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki perbedaan ketika di dalam rumah tidak sama dengan manusia yang lain, dan beliau tidak mengerjakan amalan-amalan yang ringan atau yang rendah ini yang biasa dikerjakan manusia? Rasulullah alaihi salatu wassalam alladhi awhallahu ilaihi Qur'anan wa sunnah wa faddalahu ala jami'il alamin najiduhu yaf'aluha. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah orang yang diwahyukan kepadanya Al-Qur'an, orang yang diwahyukan kepadanya sunnah, dan Allah telah melebihkan dirinya di atas seluruh al-alamin, alam semesta, maka kita mendapati ternyata beliau masih melakukannya. Beliau melakukan perkara-perkara yang ringan tadi, perkara-perkara yang ada di dalam rumah. Beliau membantu, meringankan, bertaun dengan keluarganya di dalam mengurus sebuah rumah. Fahuwa alladhi yakhsifu na'lay yashudduha wa yuslihuha wa yarqa'u thawbah wa yarqa'ul qirbah wa yakhitu bil makhit wa yaf'alu wa yaf'al. Maka beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang terkadang merapikan sendal, menjahitnya, menambalnya, juga merapikan, menjahit pakaiannya, menjahit al-qirbah, tempat minumnya, dan juga beliau memegang alat jahit untuk menjahit dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan ini hanya sekedar contoh. Qala liza man alima anna rasul ya'malu hadhihi al-a'mal fa innahu la yamna'uhu an yakuna fil baiti sahibu tawadhu wa akhlaqin thayyibah ma'a ahli baiti. Maka oleh karena ini, barang siapa yang mengetahui bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pekerjaan-pekerjaan ini semua, dan itu tidak menghalangi beliau, dalam keadaan beliau di dalam rumahnya adalah orang yang tawadhu, yang rendah hati, juga memiliki akhlak yang bagus, budi pekerti yang luhur bersama keluarganya, wajima'u dzalika kullih qauluhu alaihi salatu wassalam khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dan yang mengumpulkan itu semua adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling diantara kalian kepada keluarganya, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik diantara kalian kepada keluargaku. Kemudian berakhir beliau menasihatkan kepada kita semua tentang muamalah yang hendaknya dilakukan oleh seorang rajul, seorang laki-laki di rumahnya. Qala fa mahma qaddamta min khidmatin lil mar'ah aw lil abna aw li ahli al bait la taghbun 'alayha wa la tara bi annaka ataita bi syai'in aktsara mimma huwa alaik. Maka betapapun banyaknya apa yang telah engkau lakukan, apa yang telah engkau berikan dari membantu seorang wanita, membantu anak-anak atau keluarga kalian yang ada di dalam rumah, la tagbun alaiha, jangan kalian tertipu. Apa maksudnya? Ay wala tara bi annaka ataita bi syai'in aktsara mimma huwa alaik. Janganlah engkau menganggap bahwasanya engkau telah melakukan sesuatu yang mana itu lebih banyak daripada apa yang mereka lakukan, atau jangan engkau menganggap bahwasanya naam bantuan tahun yang engkau berikan kepada mereka semua itu melebihi kewajiban yang harus engkau tunaikan. Naam, karena yang dimaksudkan dari apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, balil maudu maudu ta'awunin bainal usrah kullun yakumu biqada'il hajati min jihatih wallahu a'lam. Karena pembahasannya adalah pembahasan yang berkaitan dengan ta'awun bainal usrah, saling ta'awun, saling tolong-menolong di antara anggota keluarga, ayah dan ibu dan juga anak, suami dan istri dan juga anak-anaknya. Jangan saling menganggap sudah melakukan perkara yang lebih, sudah memberikan bantuan yang lebih, akan tapi pembahasannya adalah tentang ta'awun bainal usrah kullun yakumu biqada'il hajati min hijihati. Maka setiap orang, setiap anggota keluarga itu menunaikan naam qada'ul hajah untuk dia bisa membantu kebutuhan dari sisi yang dia mampu, wallahu a'lam. Ini bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan ma ya'malur rajulu fi baitih. Adapun bab yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dari sini, wallahu taala alamus shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.